Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta zuhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil khadrotil aliyah amma batu khadrotal mukarumin para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, khususnya pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada, yang sangat saya hormati untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang beliau, pemimpin kita yang membimbing rohani kita, Ghosyada Zaman radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga ilmu-ilmu yang nanti diberikan benar-benar bisa manfaat bagi kita semuanya, manfaat bagi umat masyarakat jami'al alamin fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin, ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak membuahkan hidayah, walaupun ngajinya kemana-mana, bila perlu kita memahami kitab apa saja, ini kalau tidak manfaat, lam yazdat minallah illa buddha. Ilmu itu tidak jadikan orang tambah dekat kepada Allah, tapi malah menjadikan jauh. Yang memiliki ilmu itu tidak semakin menjadi hamba, malah merasa seperti Tuhan, merasa keramat, merasa dia ini seorang ulama, merasa kiai, merasa jadi ustadz, sehingga inginnya dihormati. Kalau sudah begitu, sudahlah, taruh ilmu itu setinggi langit. Lam yazdat minallahi illa buddha. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan, oh, ora tambah cedek iku nang ngersani Allah. Tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, melainkan semakin jauh dari Allah. Ini urusan hati, hadirin hadirat. Kalau kita melihat orang lain harus senantiasa husnuzon. Siapapun orang kita harus anggap ilmunya manfaat. Tidak boleh kita mengatakan, ayo ilmunya ku masih tinggi, tidak manfaat. Tidak boleh, tidak boleh. Kita tidak tahu hatinya orang. Maka kita harus khusnudzon nyongko apik. Walaupun orang yang alim itu ulahnya kurang baik, tetap kudu khusnudzon. Kita tidak boleh jatuh suudzon, ora oleh itu. Kita harus bersih hati kita. Bahkan menghadapi orang yang nampaknya apapun, kita harus ambil posisi yang positifnya saja. Ya maaf, ini hadirin, ini masalah hati. Manfaat tidaknya orang tergantung hatinya. Walaupun saya, hadirin wal hadirat, mungkin jenengan nganggap saya manfaat, tapi hati saya, hadirin wal hadirat, jenengan ora roh. Maka harus nantiasa khusnudzon. Jangan sekali-kali kita menyangka orang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Ini. Jadi kita enggak boleh banyak sangka-sangka yang jelek itu. Karena setengah dari nyongko-nyongko itu ya, su'udzon atau zon itu adalah dosa. Kita akan nabrak dosa terus ya ini hadirin-hadirat. Ini. Jadi ilmu yang manfaat itu ciri-cirinya begitu. Panjenengan memiliki ilmu sedikit, tapi ilmu itu membuahkan perubahan dalam diri kita. Akhirnya merasa rendah. Akhirnya mudah menangis. Akhirnya panjenengan senantiasa menyangka orang baik. Kalau lesannya dulu ngalor ngidul nggawa fitnah, akhirnya berubah, saya salah Gusti, gitu. Walaupun jenengan itu ngaji di orang yang goblok seperti saya. Maafin ya. Walaupun jenengan duduk bersama saya yang bukan apa-apa, nanti jenengan diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hati-hatikan. Jangan sampai kita terjebak dengan situasi yang menjadikan kita ini tidak tahu. Nampaknya orang Jawa nyebut gitu, kayak yo. Tapi nanti Izrail kalau sudah datang, Izrail teko nyuwun sewu, baru kita getun. Ingat getun itu ya di akhirnya, enggak ada getun di awalnya. Orang getun mesti di akhirnya. Maka kita harus hati-hati. Dalam Al-Fatir ayat 8 itu sampai didawuhkan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi faro'ahu hasana. Jadi didawuhkan dalam surat Al-Fatir itu, adakah perbuatan jelek manusia itu dihiasi? Kita ini dihiasi koyo apik. Ini kadang-kadang kita koyok-koyok paling benar. Itu hiasan. Hati-hati. Saya sudah ngamalkan waqidiyah. Koyok-koyok wis usul. Koyok-koyok wis hape. Awas itu. Hati-hati. Kita mengamalkan waqidiyah mestinya tambah rumong selek. Itu yang benar. Memandang orang lain lebih baik daripada kita. Itu yang benar. Nah, kita posisinya gimana ini anak-anak? Hati-hatiku. Terutama hadirin wal hadirat. Apa kulon jenengan wis duwe perasaan aku sampe. Awas itu hiasan. Yuyina lahu su'u amalihi. Jadi dihiasi. Kulon jenengan ini dihiasi amal-amal kulon jenengan. Lu hiasan itu perasaan bener. Aku sak joke ngamal wakil dia iso nangis. Itu perasaan jenengan. Iki sing bener. Hati-hati. Kebenaran itu besok Allah yang tahu. Kita harus merasa dolim selalu. Fakot dolam tu. Itu kan didahulukan. Fakot dolam tu abadaw warubini. Sungguh saya dolim selalu. Itu kan janji itu kepada Allah. Kepada Rasul. Hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati. Andekan Anda keramat. Tetap udur mong soelek. Dilosor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kita kan tidak golek kemuliaan ke uribu ini. Mestinya harus mencari. Saya ini rendah. Ini mestinya gitu. Ya itu tadi. Zuyina lahu su'u amalihi. Tadi dihiasi amal kelonjang. Padahal elek, amal elek ini. Terus ya apa? Faro'ahu hasana. Singkat-singkatok mengapi'e. Aku is bender. Nah kalau kita sudah nampak baiknya, mesti mandang orang lain itu mesti kurang. Pasti itu, otomatis. Tapi kalau kita melihat, kita ini jelek terus. ketok ilmu gak tepat terus, nanti jenengan memandang orang lain mesti apik terus. Ini hati-hati terbalik loh ya. Jenengan ngaji katanya manfaat kok rumangsa apik. Kalau lihat temannya jelek, ketok moto, kasat mata, ya didoakan, ditangisi, dimohonkan kepada Allah. Ini adalah pejuang-pejuang rohani yang sungguh begitu itu. Terutama saya khususnya, keluarga saya, keluarga gedung dan yang ngaji. Hati-hati, hati-hati. Rumangsa apik pisan yo kejeglong itu hadirin-hadirat. Sedetik merasa baik, yo sedetik itu kamu dihiasi oleh syaitan. Dihiasi nafsu. Sehingga kita merasa baik sedetik. Ya terlempar jauh daripada Allah. Aduh marang Gusti. Gusti Allah. Ingat ya. Hadirin yang saya muliakan. Ini fitnah. Ujian. Ini menimpa kita semuanya umat manusia. Maka kalau kita kenal ilmu ini, sampai nonang diem-diem itu sampaikan. Jenani tim suksesnya Rasulullah. Akwannya gaus pada zaman. Hati-hati, sampaikan. Terutama kepada keluarga kita. Anak-anak kita. Jangan nanti terjebak dengan ranjau-ranjunya nafsu. Ranjau-ranjunya nafsu itu masuk di dalam ibadah. Orang keramat di situ ada ranjaunya nafsu. Orang alim dipasang ranjau-ranjunya nafsu. Lah bagi dia pengamalnya, banyak ranjau-ranjunya. Beleset rumong selaku nanti itu. Ingat, ini menimpa diri kita masing-masing. Kira-kira umat manusia, umat Islam kita gimana ya hadirin? Maka harus kita aku. Dosa, dosa saya. Saya tidak bisa macet dengan Gusti Allah. Walaupun saya sholat, walaupun ngaji sejak dulu ya pancet. Pernah toh kita bertanya. Di sini ada ustaz. Ngaji berapa tahun? Mungkin ada yang 13 tahun mondok. Di situ ada pengusaha. Ada yang sukses, ada yang belum. Di situ ada santri. Di situ ada saya. Jenan tanya. Selama jenan mondok itu perubahan hati ada apa enggak? Madepi hati. Selama jenan jadi pengusaha madepi hati ada apa enggak? Kalau kita jujur. Jujur. Walaupun kita ngaji seperti ini saya. Hati tetap lupa kepada Allah. Ndang golek ocoro supaya ingat kepada Allah. Ini. Jadi ranjau-ranjunya nafsu itu hadirin lewat zikir-zikir kita itu. Terus kalau sudah lewat yuyina lahu su'u amalihi. Terus dihiasi zikir kula jenengan. Dihiasi-hiasi sehingga kula jenengan oleh zikir itu sudah meleset. Tujuannya wis lali. Tujuannya ibadah salah alamat. Itu ranjaunya nafsu itu. Yuyina lahu su'u amali. Sehingga amal sing elek, sing wis nyimpang itu ketok imu ngapi. Faro'ahu khasana. Mongko sing ketok mung bagusi. Hati-hati. Padahal ilmu yang manfaat, semakin punya ilmu, semakin nampak cacatnya dia di hadapan Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semakin aku menggali ilmu, semakin nampak bodohku, semakin nampak cacatku di hadapan Allah. Ini imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan imam-imam yang lain yang wiroi, yang benar-benar taqwallah, itu punya pendapat seperti itu. Hadirin, kita teruskan dalam bacaan kitab ini. Fa ifrodut tauhidi ba'da fana'il aghyar huwa haqqul yakin waru'yatu masi wallahi haudun wala'ibun wazalika min sifatil mahjubin. Ini keterangan kitab ngaji yang lalu, lanjutannya. Jadi orang yang ngetratno syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khususnya syahadat tauhid. Ini ya. Ini disebut orang yang menerapkan ilmu tauhid. Fa ifradu tauhidi. Iki nggih, dadi wong sing ngetrapno tauhid, ngetrapno iman, ini maksudnya. Orang yang ngetrapno syahadat, bukan syahadat ana mung lambene tok. Bukan syahadat hanya di hati, di akalnya, tapi hidup di hatinya. Awas, ini yang manfaat. Tolong sekali lagi perhatikan. Siapa orang yang bersyahadat? Orang yang bertauhid. Orang yang mengesakan Allah, mengesakan Tuhan. Atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi yang kemarin? Jadi kalau orang yang mengesakan Allah itu, saat dia ingat Allah, otomatis memfanakan, menghapus makhluk. Fa'if rodu tauhidi ba'da fana'il aghyar. Jadi menghapuskan semua yang ada, al-aghyar. Kemarin kan itu. Jadi kakek-kakek tauhid lek wis eling Allah, selain Allah itu harus hapus. Tidak oleh diingun di dodo. Kalau sudah Allah, ya Allah sudah. Tidak ada aku, mesti hilang. Allahu Akbar, selain Allah tidak ada yang ada Allah. Itu di hati. Tidak oleh digawenang akal. Akal tetap urusan dengan aghyar. Akal urusan dengan makhluk. Akal dengan al-kaun. Tapi hati harus fana, meleburkan semua yang ada. Ini di hati, hadirin. Iki sing salah paham sehingga nyebut makrifat tinggi gara gendeng ya ini kadang-kadang karena tidak ada pemahaman ilmu ini. Jematis ya. Jadi hadirin yang saya muliakan, orang yang bertauhid itu otomatis menghapus makhluk. Buang makhluk. Itu otomatis. Kalau sudah hati ingat Allah berarti semuanya itu harus dibuang. Karena yang wujud hanya Allah. Kan gitu dah kemarin. Yang ada itu kakekannya Gusti Allah. Semua itu makhluk. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Dalam pengajian yang lalu, al-kaunu kulluhu zulmah. Jadi kabeh ora iso apa-apa, peteng. Gitu loh. Kita ke rumah sakit. Mencari obat. Terus sembuh. Titik di dalam hati, Allah. Hati tidak ada dokter. Hati tidak ada obat. Hati tidak ada apa-apa. Tapi akal berangkat melihat dokter. Karena Allah aku ke dokter. Melihat obat diminum. Karena Allah aku minum obat. Karena sesungguhnya sembuhku bukan karena dokter. Sembuhku bukan karena obat. Sembuhku karena yang memberikan sembuh. Asal penyakit dari Allah. Berarti sembuhnya juga dari Allah. Lu ini di hati harus lebur, hilang makhluk-makhluk yang nampak al-kaun di kepala kita, di pikiran kula njenengan. Wis ngono apa durung? Njenengan diberi ibadah mempeng, leburkan perasaan mempengmu. Jangan sekali-kali kau duakan dengan Allah yang Maha Kuasa. Syirik itu namanya. Lembut gak erun kulon jenengan. Sampai mati gak keperluan. Bahaya ini. Tidak peduli saya. Tidak peduli siapapun. Walaupun jenengan wong alim. Luar biasa. Lek isik kanggonan menduakan Tuhan. Aku alim. Lek wis madeng. Awas orang no popo gitu loh. Itu namanya fana. Lebur. Ya. Jadi hadirin, ini dawuh ini perlu diperhatikan. Ya ini otomatis kudu 100% itu. Makhluk enggak ada. Man syahida kholqo ainal adam. Nah ini. Lah sapa wonge sing mandeng makhluk? Makhluk itu ada di dalam dirinya. Termasuk aku iso, aku punya kemampuan atau yang ada di luar. Ainal adam. Dia tuh memandang orang-orang makhluk itu. Yaitu ya pengajian ini. Jadi meleburkan makhluk. Meleburkan aku. Meleburkan diri saya sendiri. Yang ada hanya Allah. Walaupun sakit. Walaupun kita ini menyesal. Walaupun kita bahagia. Leburkan. Tidak ada. Yang ada Tuhan yang mencipta. Itu dirasakan di hati. Lek di akal boleh kalau di akal. Ada. Saya bahagia. Karena ditolong oleh itu. Boleh. Tapi hati harus lebur. Semua itu datang dari Tuhan. Lu orang yang begitu, man syahida khalqa ainal adam faqad wasol. Lah ana wong duwe pendapat atine wis diparingi Gusti Allah ngoten iki. Ketika jenengan merasa ya semua Tuhan. Dadi ndak ngaku sama sekali, hilang pengakuan. Ainal adam ndak ada. Faqad wasola. Dikatakan sungguh orang itu sudah sampai, nyampe wonten kersane Gusti Allah. Orang itu sudah menyatu kepada Allah. Orang itu sudah muwahidun, menyatu kepada Allah. Orang itu sudah ngetrapkan hakikat ilmu tauhid. Ngetrapkan ilmu tauhid mengapal wujud didambah kok tok. Sifat sekte Gusti Allah, tapi atine gak duwe sifat-sifat ainal adam. Niku padha karo wong ngerti ngitung duit. Tapi ya maaf, ngerti saja. Tapi tidak pernah megang uang. Ini kan penggawaan iku lho menjenengan lagi. Pinter ngomong, pinter dalil. Tapi kosong hatinya ini. Apal Asma'ul Husna sangang puluh songo. Hapal wujud kidam bako akidatul awam. Wujud kidam dasar-dasari. Tapi hanya akal, hati belum menyaksikan sesuatu. Ainal adam belum merasa semua lebur. Orang begini mung hanya ngerti saja, tapi tidak memiliki. Seperti pandai ngitung duit, tapi tidak pernah memegang uang. Awas sekali lagi. Allah mengancam dalam surat As-Saff. Kaburo maketan, indallahi antakulu. Malataf alun. Ingat hadirin, siksanya Allah, laknatnya Gusti Allah yang besar itu diberikan orang yang pandai ngomong, pandai seperti jenengan saya, pinter ngomong tok, tapi jeruni tidak mampu mengeterapkan. Ini hadirin wal hadirat, ini harus kita sadari. Jangan-jangan kulau biyen, kulau nganti saat niki, kita sejak dulu sampai sekarang, ya seperti itu saja. Nah, ini bahaya banget. Cepat harus dielmoni, diguroni. Nah, amalannya ya selawatnya harus dibaca. Sebab kalau kita tidak baca alatnya, ya ora iso. Ini gambaran seperti jenengan itu mau berangkat. Ya. Kita mau berangkat menuju sesuatu yang dicapai, itu harus ada dua perkara. Siji harus ada kendaraan, dua harus ada metode. Metode itu jalan. Walaupun jenengan punya amalan, tapi lek gak dituduhno metodene, gak dituduhno dalane ora sesampai. Nah, itu kendaraannya digawe, kalau di dalam pengajian ini selawatnya dibaca, metodene ngajine niku diterapno. Rumangsa elek, rumangsa ndak ada apa-apa. Nol dihapuskan semua. Itu nanti bisa nyampe. Tapi ya itu wong jeneng wong berjuang melakukan Gusti Allah suluk niku ujiane akeh mboten-ten bedone saya kita berangkat ke Surabaya. Walaupun kita memakai kendaraan mewah tapi belum tentu kalau sampai kalau tidak tahu jalannya. Apalagi di jalan itu pasti ada ujian, ada lubang-lubang yang harus kita lewati, ada lubang-lubang yang harus kita hindari, ya dirin. Apalagi kalau sudah di lapindo macet harus sabar. Kalau tidak sabar, mulai balik itu nggak dirit. Itu jalan. Berapa teman-teman pejuang Fafirilawo sing mundur itu karena tidak sabar saja, nggak dirit. Atau memang tidak tahu jalan. atau tidak tahu tujuan. Direken iki nandi podo ae. Karena tidak tahu tujuan akhirnya ya pulang. Tidak sampai nggon wis mule itu. Hati-hati ya. Jadi hadirin, ini tadi didahulukan orang yang sudah bisa memfanakkan, meleburkan al-aghyar, semua yang ada, ini disebut wa hakul yakin. Orang ini disebut memiliki tingkat hakul yakin. Harus ingat ya, ada ilmu yakin. Seperti wong pinter ngitung duit tapi gak nikel duit. Karena hanya mengetahui saja ilmu yakin. Mengetahui ini begini, tapi dia belum memiliki. Kedua, ainul yakin. Dia hanya melihat, ikut ngaji. Tapi gak mujadah sehingga gak bisa ngerasa. No. Itu jenis ainul yakin. Aku ketemu kali ustate, aku seomong-omongan, aku nyadari. Roh, panjani ilmu ini gini. Tapi karena dia tidak mengamalkan ilmu ini, gak duwe rasa itu gak dirot. Karena tidak mengamalkan metodenya yang dari gurunya, dari mualifnya, ya akhirnya banyak pengamal wakil dia ya itu jalan di tempat itu, mujadai melek tekun tapi fitnai jalan nih akhirnya itu. Karena metodenya tidak dipakai, akhirnya nyalahkan orang ngalor ngidul nyalahkan wong liya isoi. Ini awas, banyak pengamal-pengamal, banyak saudara-saudara kita berjalan di tempat padahal mujadai melek luar biasa. Tidak orang lain, ya mungkin kita sendiri nih hadir. Itu disebut hakul yakin. Jadi hakul yakin itu selain Allah itu tidak ada sudah. Ya tadi man syahida khalqa ainal adam. Jadi ketika kulon jenengan melihat opoai, ya melihat diuji miskin, melihat ekonominya berantakan, melihat kita sakit, melihat keluarga kita mengalami ujian, melihat saudara kita diangkat derajatnya, jangan bangga dengan itu. Itu makhluk. Ingat itu makhluk. Itu bukan sesembahan. Tapi berapa orang nyembah makhluk itu sudah hadir. Kuat ibadah itu pemberian, bukan Tuhan. Terus berjalan. Terus. Wahuwa wusuluka ilallah. Satu sisi wahuwa wusuluka ilal maula. Karena yang Anda cari itu itulah Tuhanmu. Ojo mandek tekan kono, hadirin. Kalau saya kan mandek lah itu. Hadirin yang saya muliakan. Wa ru'yatu ma siwallahu khaudun wala aibun. Jadi lek ana wong mandang atau sik terpengaruh karo makhluk, nggih. Diparingi mujadah mempeng sik ngendelno mujadahe. Diparingi wiritan ngendelno wiritane. Lupa gak kenal Gusti Allah. Wong gak kenal Allah berarti gak ngendelno Gusti Allah, itu aja. Kenalnya adalah wirid, yo nyembah wirid akhirnya. Ngendelno wirite. Apa itu benda? Atau dia mengandalkan dirinya sendiri. Ini dalam bahasa ini disebut waru yatu masiwallah khaudun walaibun. Orang ini disebut omong kosong. Mung main-main untuk dunia ini. Wong ngerti kabeh kagungane Gusti Allah. Paham kalau semua ini miliknya Allah. Kok kita ndak kenal pada Allah. Artinya hidupnya itu khaudun walaibun. Omong tok goroh. Omong kosong. Wala aibun. Mung permainan guyonan. Jadi urip kok dikali guyonan ini. Artinya urip kok gak kenal Gusti Allah. Itu namanya urip mung guyonan saja ini. Hadir. Jangan coba-coba main-main guyonan masalah ini. Dosa kita sudah terlalu banyak. Ayo cepat kembali. Cepat kembali. Khaudun wala aibun. Jadi kalau jenang kok ngendelo ibadah. Sing sukses ngendelo suksesnya. Yang berjuang merasa berjuang. Tidak langsung dibilahkan. Tidak merasa dileburkan di nol-nol. Ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, uripmu kok kon gaya dulinan tok, wahai murid. Itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi hidupmu, walaupun kamu ngaji Al-Hikam, Al-Hikammu ku guyonan, bukan sungguhan. Karena belum masuk ke dalam hati. Ngaji alkitabmu ku mung guyonan, mung gawe ngerti-ngertian. Belum kau hadapkan menuju Allah. Kan di gedung ini kan guyonan semua ya. Ngaji alkitab karena bukan kiai. Jadi alkitab ini guyon kabeh iki. Bosok kabeh ini hadirin-hadirat. Lain kalau njenengan ngaji di orang-orang yang memang ahlinya. Ini kucing-kucing diraupi supaya karena apapun ilmu harus disampaikan. Walaupun kita ngaji al-hikam, ngalor ngedul. Tapi hanya ngerti gitu saja. Atine sik durung meleburkan makhluk. Tadi kan gitu ya. Artine belum memfanakkan makhluk. Yaitu tadi, ba'da fana'il aghyar. Belum menduduki huwa haqqul yakin. Ini Syekh Ibnu Athaillah asalkan dari nek kowe sik terpengaruh ambek makhluk selain Allah masih wallah mandeng masih wallah ini adalah kamu itu adalah khaudun walaibun omong kosong uripan donyamu laibun kowe ku guyonan uripmu iku gak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan walaupun sing kowe cekel kitab al-hikam yang penuh dengan hikmah. Mulanya mengaji Al-Hikam aja bangga. Wah aku ngaji bab jeroan. Wong-wong ini belum ngaji bab jeroan. Akhirnya nyalahno orang awas itu hadirin. Al-Hikam yang tidak membawa fitnah, membawa hikmah itu nanti. Jangan sekali terjadi di gedung ini. Sehingga jenengan merasa, iya di jopo itu ngaji mung kulite tok. Kalau ini jeroane, jangan merasa gitu hadirin-hadirat. Kita belum mampu untuk ngeterapno. Ba'da fana al-aghyar tadi. Jangan merasa begitu. Kita ngaji di sini bukan ngaji jeroan tidak. Ngobati hati ini hadirin-hadirat. Kita kan kadang-kadang gitu. Ah, orang kalau tidak bisa ngaji bab al-hikam. Orang kalau tidak kenal ngaji bab jeroan. Orang itu jelek. Awas. Menuduh orang itu jelek. Sesungguhnya dia lebih jahat hadirin-hadirat. Kita. Apalagi saya yang ngomong ini. Disebut guru apa ini? Bukan, bukan. Bukan guru, bukan ustaz. Beliaulah mu'alif radhiyallahu guru kita. Guru rohani kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin. Lah kalau begitu gimana? Mung omong kosong. Dia hanya main-main. Padahal hidup. Waktu berjalan terus. Ini didawukan sifat-sifat ini terkecam. Wong ngaji al-hikam kok tambah rumong so ape itu loh hadir-hadir. Aneh, aneh. Kalau ngaji al-hikam role awake jelek itu yang bener itu. Ngaji al-hikam kok ngelok wong liya. Awas jahat hati kita ini hadir-hadir. Kalau ngaji al-hikam sih didelok jahatnya awak dewi. Bukan orang lain. Awak jangan sampai ada saudara-saudara saya ngaji. Bukan ngaji ya. Sama-sama membahas ilmu ini. Iya gak kenal ilmu ini nanti itu lebih jahat. Maklum bahaya. Kita merasa baik orang begitu. Jadi jangan sampai itu begitu. Kalau kita ngaji al-hikam otomatis singketok jahatnya awak dewi. Singketok kita madep mau pembuatan itu dok. Bukan untuk orang lain ngaji al-hikam kok noleh nang wong liya. Ini dibelokkan oleh nafsu. Itu tadi zuyina lahu su'u amalihi faro'ahu khasana. Jadi kulon jenengannya dihiasi. Jadi di pengajian ranjau-ranjau nafsu. Ini menghiasi di pengajian-pengajian al-hikam. Sehingga bila perlu si ngaji ataupun yang mendengarkan. Akhirnya merasa mantuk-mantuk. Merasa puas. Dan merasa puas itu jelek. Itu dihiasi supaya merasa benar. Terus karena kita merasa puas mempunyai omongan. Omongannya gini. Apapun wong lek gak ngaji al-hikam. Sesat. Apapun dia gak kenal Tuhan. Koyok-koyok isi ngaji wis kenal pada Allah. Awas itu dihiasi oleh nafsu. Jangan seperti itu. Mestinya kita yang ngaji al-hikam. Ngaji-ngaji bab rohani. Ini merasa lebih hina dulu daripada orang lain. Awas lu ya. Al-Fatir 8 tadi tidak bukan. Afaman zuyina lahu su'u amalihi faro'ahu khasana. Awas itu, perlu dihati-hati. Perlu diperhatikan. Lalu ngono ya apa ya harus lila, tidak sadar lila. Jadi kalau kita melihat makhluk ya lila, ya bila. Mulane sing gak ngerti lilah-bilah ya kangelan ngetrapno. Walaupun di gedung ngerti ngadil, ndak sama-sama ndak bisanya. Orang yang ndak mendapat hidayah ya ora iso. Kembali hadirin wa hadirat. Jangan tipu dirimu dengan ilmu. Jangan bunuh hatimu dengan ilmu dan ngaji. Banyak orang semakin mati hatinya karena mendapat ilmu-ilmu tapi orang no sing bimbing. Ilmu ya ini kita sampaikan, sing bimbing hati itu lho. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Lho fas'alu ahla zikri ini sing kula njenengan kudu goleki. Ya alhamdulillah ketemu sholawat lagi dia. Kita diajak hubungan dengan ghausu hadzal zaman. Ulama yang diberi oleh Allah wewenang bimbing hatinya umat. Bahkan dengan solawatnya, nidaknya ya Sayyidi ya Rasulullah. Asal sesuai dengan metode, dibaca di dalam hati. Ya lesan, tapi diturunkan di hati. Insya Allah akan dibimbing langsung. Ya nanti akan muncul lillah-billah. Tapi syaratnya aku itu dikosongkan. At-takholi dikosongkan di sini. Jadi ada metode toriko. Orang mencapai wusul. Orang itu bisa menerapkan man syahida kholqo ainal adam wakot wasola. Itu kalau menurut ilmu toriko ono telu. Satu, harus ada guru yang nuntun pengetrapan at-takholi. At-takholi itu mengosongkan diri. Artinya yang meleburkan tadi. Ba'da fana tadi. Setelah melihat makhluk langsung lebur. Yang adanya Allah itu dikosongkan. Kalau sudah kosong, hati-hati yang jahat dikosongkan. Yang kita menuduh orang lain belum khusyuk dikosongkan. Ini penyakitnya orang ngaji rohani nuduh orang lain gak iso khusyuk. Bahaya ini hadirin-hadirat. Penyakitnya ranjau-ranjaunya nafsu. Orang yang mengaji al-hikam ini biasanya walaupun tidak secara langsung hatinya menuduh orang lain durung iso khusyuk. Bahaya ini hadirin-hadirat. Su'ubon besar itu. Yang tahu hati hanya Allah. Jangan seperti itu. Ini kalau tidak ada yang bimbing tambah duwur ilmune, tambah rumong suabi, ini jangan-jangan. Harus dileburkan itu. Bilah no, nol no supaya timbul Allah titik. Ini ya. Ini hadirin-hadirat. At-takholi dulu. Kosong no disi. Masih kosong no apa iso panjang kosong no hati. Orang no sing nuntun. Mungkin sakit ya kutung golek guru ini. Lupa ustadz ya nopo jenengan. Kulo dewe ora iso kosong no awak kulo dewe kok. Apalagi nuntun jenengan sama-sama saja mujadah. At-takholi. Kalau sudah kita kosongkan baru dibimbing oleh guru. At-takholi. Mengisi. Bisifati mahmuda. Lawan sifat-sifat sing sempurna. Rumong suelek yang terpuji. Yaitu tadi. Merasa ingat dosanya. Menangisi dosanya. Ingat kalau kita ini walaupun sudah nampaknya khusyuk lahirnya. Hatinya masih mengu. Sehingga dia merasa salah. Yang kita dulu jahat. Sekarang menjadi kasih sayang. Itu takhali. Guru siapa yang nuntun jenengan. Kenyataannya puluhan tahun mondok ya pancet ora berubah. Ini ya kita-kita saya ini. Ini saya ngaji di beliaunya berapa puluh tahun ya pancet gak berubah. Mungkin tok itu cara iso ngomong tapi hati ora iso. Aku tinggalin guru nih at-takholi. Baru tingkat yang terakhir. Kalau sudah dikosongkan anisifati mazmuma. Terus diisi dengan bisifati mahmuda. Baru Allah memberikan tajalli ke dalam jiwanya orang itu. Sehingga orang yang demikian disebut huwa hakul yakin. Atau disebut man syahida kholko ainal adam. Orang itu melihat apapun langsung lebur. Difanakan, dihapus. Lek ono Allah, ya Allah tok. Tidak bisa disekutukan dengan lainnya. Dia hanya pandang Allah. Ingat hati ini hadirin. Ainal adam sehingga semua itu lebur. Fakot wasola. Sungguh orang itu usul di hadapan Allah. Ditajali kalian gesti Allah. Hadirin ya, selama ini kulon jenang tersebunti. Kita akan mati loh Pak. Kita akan meninggalkan dunia. Lelek panjang mati itu kemana? Apa ke surga? Bukan, belum. Surga bidadari pahala itu nanti. Itu nomor dua. Kalau kita mati itu kemana? Ini gak ero itu apa kayak kulon jenengan. Kulo khususnya, saya sendiri gak paham itu. Kalau mati itu kemana? Itu loh. Jenengan langsung jujuk suargo itu. Ora iso kari suargo itu, nomor loro. Pahala nomor dua. Yang nomor satu ini loh. Kalau kita mati, kalau sudah Israel, teko kemana kita? Apa langsung surga? Tidak, hadirin. Allah mengatakan, inna lillahi. Ingat. Inna lillahi. Wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi. Roji'un. Kita ini pertama kali mati itu, pertama kali madep disik nang Gusti Allah. Lek semadep Allah memberi karunia, surga itu nomor dua. Madep itu loh yang didisik no. Kulon jenan haji yang dubur-bur. Suargane to al-haju mabrur. Laisalahu jaza ilal jana. Iku netok yang dubur-bur. Madep gak diperhatikan. Inilah penyakit di zaman ini hadirin. Lah madep itu harus lebur. Madep itu harus tauhid. Lah tauhid tadi adalah ba'da fana'il aghyar. Orang yang disebut itu adalah wal hakul yakin. Orang yang hakul yakin hidupnya sungguh-sungguh. Hidupnya tidak main-main. Karena apa yang selain Allah masih Allah. Khaudun wala'ibun dia tahu. Itu adalah omong kosong. Dan itu adalah permainan. Wazalika min sifatil mahjubin. Itulah tondo-tondo ni wong sing terhijab. Gak kenal karo Gusti Allah. Walaupun kitabnya satu gudang apal kabeh. Ini hadirin. Innalillah. Kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Nomor siji itu kembali pada Allah dulu. Madep. Mulanya aja urusan iku disik. Madep disik ditoto. Mulanya syahadat pertama. Rukun Islam pertama itu. Syahadat itu penyaksiannya disik. Ganjaran itu nomor loro. Nah, kita sudah terlanjur dicekoki oleh pahala-pahala surga sehingga sing digolekin di jerone ati bukan Tuhan. Padahal di dalam pengetrapan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu ada la ilaha aila ma'buda illallah, yang lain la ilaha aila matluba illallah. Tiada Tuhan yang kita cari-cari melainkan Allah. Jadi yang kita cari itu Allah. Ingat toh, di dalam kalimat thayyibah itu ada empat butir. Ini harus diamalkan. Siji, aila ilaha illallah, la ilaha aila ma'buda illallah. Ini nomor satu. Harus lillah. Tiada Tuhan yang saya sembah. Itu hanya Allah, illallah, kecuali Allah. Yang nomor dua, la ilaha aila maujuda illallah. Tiada Tuhan yang kusembah itu tadi yang wujud. Yang wujud selain makhluk itu tidak wujud. Selain Allah itu makhluk. Berarti adalah gak wujud. Tuhanku yang wujud hanya satu. Esa. Selain Allah tidak ada. Siapa? Illallah. Gusti Allah. Berarti kalau sudah memandang Allah, makhluk harus hilang. Maksudnya makhluk gak ketok. Makhluk tidak ada di hatinya. Yang ada Allah. Walaupun akal melihat makhluk, tapi lebur. Itu namanya fana. Yang nomor tiga, la ilaha aila maksuda illallah. La ilaha, tiada Tuhan yang saya maksud. Yang saya maksud semua ibadahku, kutujukan, saya maksudkan untuk Allah. Yang nomor empat ini, sing jenang golek iopo di penonjonyo. Awas keliru loh ini tuh. Ini di dalam pengetrapan tauhid loh. Jenang golek suargo, kesasar nanti. Suargo makhluk. Tapi Rasulullah merintah, tapi tauhidnya dulu Rasul. 13 tahun tauhidnya dulu, baru ada di Madinah kenal Allah. Sahabat berbondong-bondong mencari fadilah, mencari surga, tapi yang dicari Allahnya dulu. Lah kita kan tidak madepe ora. Swargane dubur-ubur masih gak khusuk-khusuk. La ilaha aila matluba illallah. Tiada Tuhan yang saya cari-cari. kecuali Allah. Tadi hidupnya yang dicari adalah Allah ya tadi. Karena ketika mencari dunia, duit wis kecekel lebur, Allah bilah. Ini kalau dimaksud. Tadi yang digoleki sakjane lilabilan itu. Nggih, tadi lilabilan itu. Ini hadirin wal hadirat. Kita akan tertipu ya. Jangan bangga dengan ilmu. Jangan bangga dengan yang lain-lain. Allah. Dawuh selanjutnya. Tasawwufuka ilama batona fika minal uyub. Khairun min tasawwufika ilama hujiba angka minal uyub. Iki dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Ini kula njenengan dielingno. Ngeten ilingane. Tasawufuka ilama batona fika minal uyub. Ternyata dia. Ono uwong duwe kemauan. Jenengan. Brontomu. Keinginanmu. Berarti semangatmu. Apa itu? Untuk mengetahui soal-soal negatif yang ada di dalam dirimu. Jadi kula jenengan iku ngaji sing tujuane goleki sifat-sifat sing tercela. Nek biasa ngaji goleki fadilah, ngamalno cek ngene supaya ngene, sakniki dirubah. Ngaji karo goleki sifat-sifat negatif. Apa-apa sing ana ndek jerone ati sing kula jenengan iku duwe sifat negatif. Tasawwufuka ilama batona fika minal uyub. Jadi anak uang golek salah. Jadi anak kawulani Gusti Allah itu yang diudek-udek itu salah itu. Walaupun sholatnya mempeng, walaupun jenengan kiai ustad, tapi yang digolek itu, aku kisah laku apa? Aku kisah elek. Lah, kata ini. Aku kisah durung so madep. Sehingga dia tuh gak sempat nyalahno wong dia. Dia gak sempat merasa baik. Gak sempat mengecilkan orang lain. Dia tuh senantiasa golek soal-soal yang negatif di dalam dirinya. Apa dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah? Khairun, itu lebih baik. Dari apa? Min tasawwufika ilama hujiba angka minal ghuyub. Lek ana wong kaya ngono iku goleki negatife. Kula niki welek lho ngaten niku. Lek kula pikir-pikir kula niki gak ana apa-apane. Walaupun saya ngaji Al-Hikam, saya iki sik nyalahno wong liya. Sik rumangsa luwe apik timbang kancane. Dadi kuwetok eleke. Itu di dawan khairan min tasawwufika ilama hujiba angka minal huyub. Itu lebih baik dikatakan di sini oleh Syekh Ibnu Wat atau Ila Askandari. Wong sing koyok ngoten ku sik luwe apik. Luwe apik goleki negatife daripada ono wong tirakat. Ada orang mujahadah. Ada orang tirakat puasa. Ada orang sholat malam, ada orang mengkhatamkan Al-Quran, tapi tujuannya bukan untuk mencari negatifnya. Sing digolek itu adalah keramatnya. Minal ghuyub sing ghaib-ghaib. Mengetahui alam ini, aku wiritan ini ketemu ini. Dia mengenal weruh sak durunge winarah. Artinya sebelum ada apa-apa dia tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Orang yang tirakat, orang yang mujahadah, ada tujuan cek keramat. Cek rusalai wong. Lek delok wong elek, cek ketok. Akhirnya orang yang begitu, isi apian wong sing golek negatifnya itu hadirin hadirat. Kita kan tidak ya, sing dicarikan kan fadilah itu. Kalau sudah mencari fadilah, fadilah, kemuliaan, kemuliaan. Akhirnya di hati ini merasa, siji sing jelas gak jaga Gusti Allah itu. Akhirnya timbul perasaan, aku sudah. Akhirnya nanti ada riak pamer, memamerkan keampuannya. Temannya dipanggil, ini loh aku punya keampuan. Dia riak raruh. Dan dia senantiasa merasa takabur. Istilah dalam bagi dia, wis gak lilah-bilah mana. Singono li nafsi, bin nafsi. Dia senantiasa pamrih. Apa yang harus selalu dicari, diselidiki. Diselidiki lek wis ketemu, ya ya itu tadi itu tadi. Diunggulkan. Hadirin, ini ucapan gampang diamal, diomong, dirasakan, diomong no. Tapi kalau tidak dilatih, tidak dipraktekan, ya pokoknya harus dilatih ini hadirin hadir. Ya pokoknya kudu dilatih mencari kesalahan diri sendiri. Dulur-dulur ya saudara-saudaraku, kalau panjenengan saya ibadah yang dicari kok gak ngelek kesalahane, kok sing dicari keramat ndang balio hadirin hadirat. Mumpung durung kejebak oleh ranjau-ranjaunya nafsu. Sebab orang keramat di situ ada riaknya nanti. Tapi kalau lila-bila nol, semua itu dihapus, hanya Allah, orang ini yang akan murni hadirin. Nah, di zaman ini yang murni berapa ini hadirin hadirat. Walaupun di pengamalan waqidiyah ya ndak murni tuh, banyak tetuan mas saya. Itu sama saya, akhirnya yang dicari itu pengaruh. Walaupun lesannya kuabeku Gusti Allah, tapi ndak bisa dibohongi. Jerone ku pengaruh sing digoleki. Rurone iso nyalahno wong liya jatuhkan orang lain. Kalau dia ndak mencari pengaruh, kalau dia saya ini tidak mencari pengaruh. Saya ini murni lulus, lurus di hadapan Allah. Kalau ada teman salah, ndak saya obral itu. Saya datangi akan saya ingatkan. Karena saya ndak butuh pengaruh. Oh, kamu salah, mestinya begini. Saya ndak paham ini gimana ya pahami. Ini selalu baik. Kalau saya kan tidak hadirin hadirat. Mudah menyalahkan orang lain. Bahkan kalau ada teman saya salah, tak obral ngalor ngidul. Ini saya ini hadirin hadirat. Bahkan saya sambil nangis nyacat orang lain. Ini hati apa saya ini hadirin hadirat. Ini tolong berubah. Kembali mumpung belum Israel datang. Jangan sekali-kali hati kita ini nanti minggu. Cari negatifmu. Cari negatifmu. Tapi kalau sudah mencari negatifmu ketemu, harus dihapus lagi nol. Semua Allah. Kok diaku undangan. Aku sih so ngaji dulu kesalahanku. Itu nanti akhirnya cukul mana penyakit. Aku seru kesalahanku sehingga aku so tawa dulu rumong so aku mana. Itu gak harus dilebur lagi. Aku sudah diberi kemampuan oleh Allah. Nah, diberi kemampuan oleh Allah. Aku bisa mencari kesalahanku. Aku kini hatiku ake. Terus dilebur ya Allah. Semua engkau ya Allah. Semua engkau di nol dilebur. Allah. Dia merasakan salah. Dia merasakan rendah. Allah. Bukan merasa dari dirinya. Tapi dia merasa fadlnya Gusti. Allah. Hadirin yang saya muliakan. Ucapan gampang. Ini penyakit hati. Penyakiti wong golek rohani. Nggih ngoten niku hadirin. Tapi yang namanya penyakit bahaya. Kalau nganti mati di bawah, kulon jenengan. Maaf hadirin. Banyak saudara-saudara kita yang sudah masuk ke alam barzah, mati dikubur, ketun hadirin hadirin. Dia ketun, dulu kok gak ngaji gitu hadirin hadirin. Dulu aku kok jaga no sholat, sing penting sholat 5 waktu. Lek wis salate bener, kuabe bener. Tapi dia saya iso ngomong ngono tapi gak iso bagusi salate. Ya itu tadi wa khaudun wala ibun ngomong kosong dan hanya bermain. Bagusi salat kok gak gelem bertauhid, kok gak gelem ngleburno semuanya itu. Kok gak bisa hakul yakin. Hakul yakin lakukan nanti akan baik sendiri salat. Maka kula njenengan jadi ahli salat tapi kok gak kenal madep hati kan bohong, bukan ahli itu. Lalu ahli sholat itu mesti ahli madep. Nah kalau madep itu semua lebur, hanya Allah, titik. Ya itu tadi, hadirin. Ya mari, ini banyak. Mungkin kita jangan sampai mati gedun, hadirin. Nah, lebih-lebih yang dusone akeh, koyok gula, hadirin, hadirat. Yang mungkin belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dusa gula gak diampuni padahal saya sudah mujadah. Mengapa saya banyak dosa, banyak istighfar kok belum diampuni? Lah hatimu kok apa jahat nyalano kancamu terus itu. Bersenono dhisik. At-takhalli bersihkan dulu kotoran-kotoran itu. Nanti Allah akan menolong kita. Ahli istighfar tapi ahli nyacat kancane. Awas itu. Ahli mujadah tapi merasa baik. Awas itu. Ahli al-hikam tapi mongso wong liya rendah. Apa ini hadirin hadirat? Getun kowe iku lho, kita-kita nanti. Percayalah getun-getun kulo njenengan. Mulane masih ngaji Al-Hikam aja bangga kadine-kadine lho. Ngaji Al-Hikam kok tambah bangga itulah penyakit ini yujina lahu su'u amalihi. Faro'ahu khasana. Dikai ranjo nafsu, diputer ambil nafsu. Diledakkan oleh nafsu. Ranjo nafsu meledak, kita sudah merasa benar. Sekali lagi, hadirin wal hadirat. Pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga, semoga Allah memberi daya kepada kita. Tolong perhatikan lagi. Perhatikan. Ngaji Al-Hikam kok rumah so apik. Mestinya tambah ngaji Al-Hikam rumah so banyak nangisnya ini hadirin-hadirat. Maka kita jangan terpengaruh. Walaupun sudah ngaji Al-Hikam. Koreksi terus, cari negatifmu. Nanti kalau tidak dicari negatifmu, tambah ngaji, tambah bangga ini hadirin-hadirat. Terjebak dengan pengajian-pengajian kita. Ya maaf walaupun ini bukan kiai, bukan ulama. Walaupun itu sampah. Saya. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Gusti Allah memberikan ilmu manfaat dari sampah ini. Sebab saya tahu sampah pun bisa bermanfaat bila dijadikan pupuk. Jujur, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Jujur, jangan melihat saya. Saya, ya maaf kalau saya sampah, moga jadi pupuk jenengan. Hadirin hadirat, alangkah nanti di akhirat kita ini akan menyesal sangat. Minta tolong gurunya, gurunya tidak bisa nuntun. Minta tolong ibunya, ibunya tidak bisa nuntun. Minta tolong ayahnya, ayahnya tidak bisa memberikan bimbingan, tidak bisa membantu hadirin hadirat. Maaf, yang bisa membantu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa mensyafaati besok Rasulullah. Dan ulama warasatul anbiya yang benar-benar, ya maaf yang diaturkan dalam pengajian, yang mampu mengenolkan diri, meleburkan semua makhluk. Ya bukan saya. Kalau saya kan bangga saja, takabur tok merasa unggul saja. Ora iso nyafatin jenengan. Nolong saya sendiri saja ndak mampu. Nolong anak saya saja ndak mampu. Nolong istri saya ndak mampu, apalagi nolong jenengan. Sudahlah. Hadirin, mari kita merasa salah sendiri-sendiri. Kita merasa banyak dosa di hadapan Allah. Tadi didawukan toh, ada orang yang ngaji, ada orang yang tirakat, karung golei negatifnya, itu lebih baik daripada orang yang agung, orang yang wali bila perlu, orang yang keramat, tapi sing digolei bukan negatifnya. Sehingga sing ketok salahi wong liya, dia ndak kenal dengan salahnya. Lebih baik seperti itu, hadirin. Nggih monggo lah, mari sampah-sampah yang ada di gedung ini, mari kita mohon kepada Allah. Kita mujadah matur di hadapan Allah. Ya Tuhan, ya Allah, ini sampah-sampah yang ada di jagat ini. Ini sampah-sampahnya agama yang di gedung ini. Ini sampah-sampahnya perjuang-perjuang perjuangan waqidiyah di gedung ini. Monggo, lebih baik golek cacate awake dhewe. Lebih baik merasa negatif hadirin hadirat. Sebab hakikati orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang tawadhu. Orang yang ngaji kok datang dingklu, yaitu orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekali lagi juga mari kita jangan egois. Ibu bapak kita mari kita tengok. Mungkin ibu bapak kita di alam barzah belum mengenal ilmu ini hadirin. Dia masih terhijab sing ketok makhluk, sing ketok amal, sehingga dia tidak ketemu oleh Rasulullah. Dia tidak madhep. Monggo kita dongakno keluarga kita, ibu bapak kita yang sudah meninggalkan kita, yang sudah puluhan tahun meninggalkan dunia. Kita koyok-koyok wis tak kirim tahlil, tak kirim mujadah, koyok-koyok selamat, belum menghadirin hadirat. Belum, karena hijab belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kasih ibu kita yang ada di alam barzah. Kita kasih ayah kita yang tiap hari bekerja banting tulang untuk kita, tapi kita lupa hadirin-hadirin. Sudahlah mari anak-anakku hadirin. Menangis itu lebih baik daripada tertawa. Walaupun kita dikecam orang kemana-mana, Wakit dia ku nangisi. Biarlah orang mengecam. Memang kami orang bodoh. Kami orang banyak dosa. Kami menangis bukan karena kamu. Bukan karena Anda. Tapi kami menangis karena Allah. Karena melihat dosa-dosa. Kamu kok riak? Saya tidak tahu. Aku dinilai Allah. Bukan butuh kau nilai. Mari hadirin hadirat. Sekali lagi. Al-Fatihah. Hadirin, satu tetes air mata yang tumpah di dunia lebih berharga daripada harta benda kita yang kita miliki. Karena besok banyu motor yang diterima kali Gusti Allah, hadirin, ini mampu bisa memadamkan api neraka. Mari hadirin, apakah bapak, ibu, anak-anakku tidak ingin menangisi dosa, toh pak? Jenengan gak kepingin nangisi dosa ni wong tuan jenengan, toh bu? Jenengan boten kepingin nangisi dosa ni anak-anak kulo jenengan sing sak niki mabuk-mabuk anakal nek arep kuban iku, toh bu? Ingat, nangis yo bakal mati, guyu yo bakal mati. Pilih, terserah Anda. Hadirin hadirat, mujahadah membersihkan hati seperti ini. Jenengan mujadah yo bakal mati. Jenengan ngontrasi wakil dia yo bakal mati. Jenengan pilih, terserah. Monggo. Berjuang, mari. Mau berjuang di dunia ini, jenengan yo bakal mati. Jenengan grogoti perjuangan, yo bakal mati. Monggo, jenengan pilih. Terserah nafsi-nafsi, saya tidak bisa mengajak. Saya tidak bisa mengajak panjenengan. Mari kesadaran itu kita timbulkan dari dalam diri kita masing-masing. Sudahlah pak, anak-anakku, saya tahu dosanya banyak. Saya ngerti kita ini golongan wong kakan dosa. Oh cuma nih munggah suargo, mampu dok mawon mesti tolak kali Gusti Allah hadir. Sudahlah kalau begitu sudah, cari Allah, cari Rasulullah saja, cari hadir. Cari Gusti Allah saja. Ketika kita ketemu Allah, ya Abdi, izalah kaitani. Wa antali arifu tatap tulaka bi adati akwanin khasana. Ya hambaku, ketika kamu mengalami kesulitan, dosamu numpuk-numpuk gunung, numpuk-numpuk langit, neraka wis ana ning ngarepmu, dadak kowe goleki aku, terus kowe ketemu aku, izalah koitani wa antali arifu, bareng kowe wis madhep nang aku, kowe jungkel rumangsa elek dosamu akeh ana ngarepku. Terus kowe nangis dosamu ana ngarepku. Bareng atimu wis madhep, kowe rumangsa sak jagat sing paling elek adalah kamu. Rumangsa sing paling jelek adalah awakmu. Bahkan kalau melihat anjing-anjing yang najis, kau berhadapan dengan aku, Gusti, saya lebih najis daripada anjing. Tatap tulaka, maka tak catat bagimu wahai hambaku. Biadati awanil khasanat, kebaikan semua makhluk yang kuciptakan tak paring nonang awakmu. Ini syaratnya lek ketemu Gusti Allah. Ya di dunia inilah kita cari hati kita. Madep, madep nol hadir-hadir. Leburkan semua hanya panjang di hadapan Allah. Mari rumongso di hadapan Gusti Allah. Neraka wis ana mburi kula jenengan hadir-hadir. Malaikat-malaikat sing jaga neraka wis jambaki rambut sampean ibu-ibu. Jilbab sampean wis ditarik karo malaikat ati digawa nang neraka. Hati madep hadir-hadir. Mumpung ana kesempatan hadirin-hadirat. Sowankan suwono nang Gusti Allah, ibu bapak kita. Umat masyarakat ini hadirin. Jangan kita buta, ibumu pangeran katonmu anak-anakku. Kowe wani wing pira marang ibumu. Mumpung ana kesempatan madhep-madhep Gusti Allah hadirin-hadirat. Mari Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya Syafi'al Khalqi Shalatu Wassalam. Alaika Nurul Khalqi Hadiyal Anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakot dolam tu abad warup ini. Fakot dolam tu hadirin. Matur kulon ini dolim selalu Gusti. Nah kulon jalanmu ini fakot dolam tu rumong selape. Ini apa ini menafek hadirin hadirin. Fakot dolam tu abad warup ini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intarudda kuntu syakson halika. Ya Syafi'al Khalqi Shalatu Wassalam. Alaika Nurul Khalqi Hadiyal Anam. Waslahu Aruhahu Adrikni. Fakot Dolam Tua Bata Warubini. Walaisali Ya Sayyidi Siwaka. Fa intarudda kuntu syakson halika. Ya Syafi'al Khalqi Shalatu Wassalam. Alaika Nurul Khalqi Hadiyal Anam. Waslahu aruhahu adrikni. Fakotulam tua batu warupini. Walaisali asahitis. Faintaruda kudus aksonali. Hadirin, saya tak tanya nih, tenjengan. Saya ini bukan kiai, hadirin. Saya bukan ustaz. Saya bukan ahli ilmu. Bukan, saya jujur. Andekan saya banyak orang yang membenci jenengan isik lunggu kali kula napa mboten kadirin. Andekan teman-teman kami seperjuangan kedoh marang kula. Kula difitnah ngalor ngidul jenengan isik purun ngaji kali kula napa mboten kadirin. Monggo matur kepada Rasulullah. Ini lho Rasul orang-orang yang hina umat jenengan ya Rasulullah. Terutama saya ini lho dan anak-anak hadirin. Monggo sambat teng Rasulullah niki lho umat jenengan sing paling hina ya Rasulullah. Banyak fitnah didoi karo wong kadhit. Jenengan tuntun langsung ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, andekan jenengan terpaksa meninggalkan saya, hadirin. Semoga sampean menemukan pembimbing yang bagus. Sing iso nuntun jenengan hadir. Saya berdoa semoga Anda selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda diridhoi jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah si hina ini turun di dunia ini. Biarlah si fakir ini tidak punya teman. Dijauhi teman. Anda berjalanlah. Mu'alif radhiyallahu di hadapan jenengan. Ikutlah ke sana. Tinggal saya sendiri. Tidak apa-apa. Asal panjenengan sowan di hadapan mu'alif radhiyallahu. Mari. Mari sowan di hadirin. Ya ayuhal gawthu salamullah. Alaikum. Bi'idhin. Wadurillah ya sayyidi. Binatul. Musilati lil hadratil ahliya. Ya ayuhal gawthu salamullah. Alaika rubi bibi. Wadurillah ya sayyidi. Musilati lil hadrat. Ya ayuhal gawthu salamullah. Alaika rubi bibi. Wadurillah ya sayyidi binatroh. Musilati lil hadratin ahliya. Al-Fatiha. dilatih. Rumongso elek, rumongso lebur, nol dilatih. Bujada jangan ditinggal. Ya semoga panjenengan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mohon doa restu. Doakan. Doakan si hina ini. Si bodoh ini. Si fakir ini. Tetap di aku di belakang beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Agar kita bisa bersama-sama dengan panjenengan untuk sowan di hadapan paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin kami yang paling belakang, paling hina ini. Tolong yang rukun hadirin, terutama yang di gedung, yang rukun, suara-suara fitnah dibuang jauh-jauh. Suara-suara yang negatif tidak usah direkam hadirin. Yang rukun, kita di gerbong yang suci, gerbong beliau, jangan tukaran di dalamnya. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilatih merasa negatif, merasa hina, menangis dilatih tiap hari. Madep nol dilatih. Selamat kita ketemu di ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabina Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa bi ghasadaz zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.